بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. قال المؤلف يزول الحجر عن الصغير بأمرين. Yazulu akan hilang, akan terangkat. Al-hajru, menahan orang lain atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya. An-shaghir, dari anak kecil. Bi-amraini, dengan dua perkara. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu menyebutkan tentang kondisi anak, bahwa dia yuhjar alaih fi malihi. Anak itu ditahan hartanya, tidak diberikan secara menyeluruh kepada dia. Karena jika harta itu diserahkan untuknya, diberikan semua kepada anak tersebut, akan hilanglah kemaslahatan dari dia memiliki harta. Oleh karenanya, dia dihajar, ditahan dari menggunakan hartanya. Sampai kapan? Sampai terpenuhi padanya dua hal. Dan ini pembahasan kita. Yazulul hajru, akan hilang, akan berhenti atau diangkat al-hajr dari anak kecil, ditahan harta dari anak kecil itu, bi-amraini, dengan dua perkara. Dua perkara ini harus terpenuhi dua-duanya. Karena kalau disebutkan bi-amraini, dengan dua hal, dua hal itu harus ada pada dia. Tidak cukup hanya salah satu saja. Al-amrul awal, yang pertama, al-bulughu. Anak itu sampai pada usia baligh. Kalau dia sudah baligh, itu satu di antara dua hal. Bahwa harta itu boleh diserahkan secara utuh. Ini harta warisanmu, nilainya 500 juta, silahkan. Salah satu di antaranya adalah al-bulugh. Qala wa yu'rafu dhalika bi'alamat. Dan tanda balighnya seseorang, baik pria ataupun wanita, tanda bahwa dia telah sampai pada usia baligh, itu bisa diketahui bi'alamat, dengan beberapa tanda. Salah satu dari tanda-tanda ini, manakala telah ada pada seorang anak, maka dia sudah dikatakan baligh atau baligha. Wahia, yaitu yang pertama, inzaluhul mani bittadaffuq, keluarnya mani dari anak tersebut, bisyahwah. Sebagian ulama menyebutkan bisyahwatin, ada yang menyebutkan bittadaffuq, dengan syahwat. Bukan karena penyakit sehingga keluar maninya, tidak, tetapi karena syahwat. Dia sudah tahu, sudah merasakan gelora syahwah yang ada pada dirinya, kemudian keluar mani. Apakah itu dengan ihtilam atau dengan pernikahan? Maka hal ini menunjukkan bahwa dia telah baligh atau baligah. Au inbatu syaril khashini haulal qubul, atau yang kedua tadi, keluar mani. Kalau maninya tidak keluar, tetapi ada cara yang lain atau ada tanda yang lain, maka dia juga sudah dikatakan baligh atau baligah. Tanda yang lain itu adalah inbatu syari, tumbuhnya rambut atau bulu-bulu al-khashin, yang tebal, haulal kubul, di sekitar kemaluannya. Bagaimana dengan tumbuhnya kumis ataupun janggut bagi pria? Apakah itu merupakan tanda bahwa dia telah baligh? Jawabannya tidak. Tumbuhnya kumis, demikian pula janggut, bagi seorang pria bukan sebagai tanda bahwa dia telah baligh. Tetapi harus nabatu asy'aril khashin, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dengan jumlah yang banyak dan tebal. Kalau tumbuh di sekitarnya bulu-bulu yang tipis, itu juga bukan merupakan tanda bahwa dia telah baligh. Karena itu bisa terjadi pada anak usia 9 tahun, 10 tahun, sudah ada, tetapi tipis dia. Baik pria ataupun wanita. Maka itu bukan tanda baligh. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan ini, kita nukilkan ucapan beliau. Qala an yanbuta haula qubulihi sya'run khashinun. Sawa'un kana dzakaran aw untha. Ai qawiyyun salbun. Tumbuhnya rambut atau bulu-bulu di sekitar kemaluannya, bulu-bulu yang tebal, sama saja apakah dia pria ataupun wanita. Dipersyaratkan ini tumbuh bulu yang tebal, ai maknanya qawiyyun salb. Fahamlah kita insyaallah, enggak perlu dirinci lebih jelas lagi. Disebutkan bulu yang tebal itu sudah faham. Ihtirazan minasyarin na'imil khafif. Itu untuk mengeluarkan dari bulu-bulu yang tipis yang tumbuh. Walau ada tetapi tipis, maka tidak termasuk dari tanda al-bulugh. Fahadha yahsulu hatta libni asyara au aqal. Maka hal ini, adanya rambut-rambut tipis di sekitar kemaluan tadi, itu bisa muncul pada anak yang baru berusia 10 tahun atau kurang dari itu. Lakinna asy-sya'r al-khashin al-qawiy salb hadza 'alamatul bulugh. Akan tetapi rambut yang tebal yang tumbuh di sekitar kemaluan inilah yang menandakan bahwa dia anak tersebut telah baligh. Dan ini yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun hukum kepada Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah mengkhianati perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, perjanjian damai tadi dikhianati sehingga terjadi perang dan kemudian Bani Quraidah Yahud, Bani Quraidah kalah dan mereka menerima hukum apa yang diputuskan dari pihak muslimin. Sehingga hukum untuk mereka adalah pria dewasa semua dibunuh. Dan anak-anak serta wanita masuk sebagai tawanan. Maka diperiksa anak-anak yang belum diketahui ini usianya genap 15 tahun ataukah tidak, ini sudah baligh ataukah belum, tidak diketahui kecuali dibuka pakaiannya, dilihat. Anak-anak laki-laki tadi dibuka pakaiannya, termasuk diantaranya adalah Atiyah Al-Quradhi. Yang saat itu nahazal ihtilam atau nahazal bulug, hampir mendekati bulug. Dia menceritakan bahwa dia dibuka pakaiannya dan dilihat ternyata belum tumbuh bulu-bulu tebalnya atau rambut tebalnya, sehingga dia tidak jadi dibunuh dan masuk dalam tawanan perang. Sehingga yang dilihat, yang menjadi tanda adalah asy-sya'rul khashin ay al-qawiyyu salb. Hadha alladhi yahsul bihi al-bulugh. Rambut yang atau bulu yang tebal yang tumbuh di sekitar kemaluan, inilah tanda bahwa dia telah baligh. Falau nabatat lihyatuhu. Kalau seandainya laki-laki itu telah tumbuh janggutnya. Ada tanda-tanda janggutnya mau tumbuh sedikit-sedikit gitu, tapi sudah terlihat. Ini janggutnya mulai tumbuh. Kumisnya biasanya lebih duluan. Kumisnya ketika terjadi perubahan hormon pada diri anak laki-laki tersebut, dari anak-anak beranjak dewasa mendekati usia baligh, muncul kumisnya. Sudah terlihat hitam tebal. Bagaimana ini? Apakah dikatakan sebagai tanda bahwa itu adalah usia baligh? Falau nabatat lihyatuhu walam tanbut anatuhu falaysa bibalighin. Kalau yang tumbuh itu adalah janggutnya, demikian pula kumisnya dan bulu kemaluannya atau rambut di sekitar kemaluannya yang tebal tadi belum muncul, belum terlihat, falaysa bibaligh, maka dia belum dikatakan orang yang baligh. Syaratnya satu, nabatu asy-sya'ril khashini haula al-qubul. Fal'ibratu hiya nabatul anati. Maka yang menjadi tolak ukur, yang dijadikan sebagai penilaian di sini, dia pria atau anak laki-laki itu, demikian pula perempuan balig ataukah tidak, bukan kumis ataupun janggut, tetapi anah yang tumbuh di sekitar al-qubul. Dari kalam beliau pada kitab Syarhul Mumti, jilid 9 halaman 289. Itu tanda yang kedua. Tadi yang pertama, inzaluhu al-mani. Apakah dengan ihtilam atau dengan al-jima? Keluarnya mani. Atau bahkan melakukannya dengan tangan, dan itu satu dosa. Istimna. Bisa jadi dengan cara yang wajar, ihtilam, mimpi basah kalau bahasa kita, itu wajar dan dia tidak berdosa. Atau menikah, belum pernah dia ihtilam, kemudian menikah, terjadi hubungan suami istri pada pasangan muda tadi, keluar mani, maka itu juga tanda bahwa dia telah baligh. Dan itu wajar, bahkan berpahala. Fi kulli budhi ahadikum shadaqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, inzaluhul mani, dia mengeluarkan mani dengan tangannya, atau istimna, bahasa Indonesianya onani. Tetap keluar maninya dan dia berdosa. Ini termasuk perbuatan dosa. Tetapi hukumnya dia telah baligh. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, rambut yang tebal, yang terlihat jelas perbedaannya dengan rambut yang tipis. Atsalits, yang ketiga, au bulughuhu al-khamisata asyar. Atau dia telah genap berusia 15 tahun. Ini sudah tidak dikatakan lagi anak-anak. Kalau tadinya dia yatim, sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak yatim. Kenapa? Karena dia telah baligh. Dikatakan anak yatim itu makana dunal bulugh, kalau usianya belum baligh. Nah, sekarang sudah genap 15 tahun. Oh, tapi kan dia belum ihtilam. Oh, belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Lihat usianya, tanggal lahirnya. Oh, ternyata sudah genap 15 tahun. Maka dia tidak lagi dikatakan al-yatim, tetapi dia sudah menjadi pria dewasa. Itulah batasan anak dikatakan yatim ataukah bukan, ketika dia telah baligh. Tiga tanda ini yang telah kita sebutkan bersama tadi, yang telah kita dengarkan bersama, itu yashtarik fihi al-dhakar wal-untha. Sama saja, pria dan wanita mengalami tiga tanda tersebut. Bukan tanda khusus bagi pria, bukan pula tanda khusus bagi wanita. Tetapi berserikat mereka, pria dan wanita, tiga hal tadi sama mengalami. Manakala satu di antara tiga tadi telah terjadi pada diri seorang pria ataupun wanita yang beranjak dewasa, maka dia dikatakan baligh atau baligah. Di sana ada tanda yang keempat, dan ini khusus bagi kaum wanita, yaitu al-haydhu. Fi haqqil jariyah, awil haydhu fi haqqil jariyah, atau terjadinya haid pada anak wanita yang beranjak dewasa. Di usia 13 tahun dia sudah haid, berarti dia sudah baligh. Di usia 10 tahun misal terjadi normal, bukan karena penyakit, anak wanita tadi haid, maka dia dikatakan baligh. Apalagi kalau di usia 14 tahun, itu sudah mendekati usia genap 15 tahun, maka itu tanda bahwa dia telah baligh. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan al-haml, ciri khusus bagi wanita kalau dia dikatakan telah baligh, yaitu al-haml, mengandung. Di usia 13 tahun dia menikah, hamil, maka dia telah baligh. Sehingga empat tanda yang disebutkan di sini, atau tambahan yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu al-haml, ini merupakan tanda bahwa anak yang tadinya kecil beranjak dewasa menjadi baligh atau baligh. Pada saat itu, maka boleh bagi wali untuk memberikan harta anak tersebut secara utuh dan menyeluruh, apabila juga terpenuhi syarat yang kedua. Karena harus terpenuhi dua syarat sekaligus. Yang pertama tadi disebutkan al-amrul awal al-bulugh. Yang pertama al-bulugh. Al-amru tsani, sekarang kita baca yang kedua. Perkara yang kedua, apabila ini telah terpenuhi pada si anak, maka sang wali menyerahkan semua harta itu kepada anak tersebut. Wa huwa al-amru tsani ar-rusydu wa huwa as-salahu fil mal. Ar-rusydu yaitu anak itu benar-benar bisa mengetahui mana maslahat, mana mafsadah untuk hartanya. Usianya 15 tahun. Atau kalau wanita sudah haid. Atau sudah mimpi basah. Sudah baligh yang jelas. Atau baligh. Tetapi dia masih belum rasyid. Masih gak tahu dia. Mana yang maslahat untuk hartanya. Mana yang merugikan, merusak, menghabiskan hartanya. Ketika dites oleh walinya, oh ini anak sudah baligh ini. Kasih uang. Kamu punya uang simpanan sama aku. Kebetulan dia sebagai walinya, entah pamannya, entah kakeknya. Seorang anak yatim tadi. Kamu punya uang, ada 20 juta. Kamu sekarang sudah dewasa, sudah saya lihat kamu ini baligh. Ini uangmu yang 20 juta. Silakan dimanfaatkan. Jangan boros. Jangan dihambur-hamburkan, tapi cobalah engkau untuk menata hidupmu, kebutuhan-kebutuhan hari-harimu dengan uang ini. Mau dibelanjakan untuk usaha silahkan. Kalau kurang nanti bilang lagi, dites sini. Dikasihkan 20 juta, seminggu kemudian datang minta lagi. Mana uang saya yang masih sisa kemarin? Loh, untuk apa? Saya mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, saya mau beli ini, mau beli itu. Yang 20 kemarin? 20 juta kemarin sudah habis. Saya makan-makan sama teman-teman, jalan sama teman-teman. Oh, berarti ini belum rasyid. Walaupun sudah baligh, ini anak belum rasyid. La yahsun fit tasarruf. Belum bisa membelanjakan hartanya dengan baik. Sehingga sisa hartanya enggak boleh diberikan. Ini ar-rusydu. Wa huwa as-salahu fil mali liqaulihi ta'ala, yaitu bisa mengetahui mana yang bermaslahat untuk hartanya berdasar pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini dua syarat terpenuhi langsung dalam ayat ini. Disebutkan dua syarat kapan anak kecil yang beranjak dewasa boleh diserahkan harta seutuhnya kepada mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wabtalul yatama, ayat ini juga sudah kita lewati pada pertemuan awal dulu. Al ibtila di sini maknanya adalah limtihan, dan ujilah, teslah anak-anak yatim itu, hatta idza balagun nikah, hingga mereka sampai pada usia pernikahan, sampai pada usia baligh. Itu yang pertama. Fa in anastum minhum rusyda, jika kalian menjumpai, mendapati dari mereka ar-rusydu ay as-salahu fi tasarrufil mal, bisa membelanjakan hartanya dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta mereka yang sebelumnya dipegang oleh sang wali. Ini dalilnya. Qala wa yu'rafu rusyduhu bil imtihan, dan akan diketahui anak tadi benar dan baik dalam membelanjakan hartanya ataukah tidak, bil imtihan, dengan cara diuji, dites. Qala fayumnahu syai'an min at-tasarrufi, diberi kesempatan dia dikasih hartanya yang memang menjadi miliknya untuk dia belanjakan, untuk dia lakukan transaksi padanya. Wa yutraku yatasarrafu miraran fil mal, dan dibiarkan, yutrak ditinggalkan, artinya enggak perlu ikut campur walinya. Ini ada uang 20 juta tapi kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kalau tidak akan demikian, demikian, demikian. Enggak usah. Berikan uang tadi punya dia 20 juta, ini uangmu yang menjadi warisan untukmu, silahkan kamu belanjakan. mau untuk usaha silahkan, untuk kepentingan pribadimu secara bertahap silahkan, jangan boros. Serahkan uang tadi. Apa yang dia lakukan hari ini dengan 20 juta tadi? Apa yang dia lakukan besok? Apa yang dibeli? Kita enggak perlu tahu. Yutraku yatasarrafu miraran. Ditinggalkan artinya, biarkan dia membelanjakan hartanya. Diulang lagi. 2 bulan ke depan tanya, masih enggak uangmu yang 20 juta kemarin? Oh, masih banyak. Sesekali ingin mengetahui untuk usaha apa atau mungkin butuh tambahan dana. Dia bilang, enggak cukup, itu sudah saya gunakan untuk modal. Dilihat ternyata usahanya berkembang, manajemennya bagus. Maka dia layak untuk diserahkan harta itu secara menyeluruh untuknya. Fa in lam yaghman ghabanan fahisha wa lam yunfiq malahu fi haramin aw fi ma la faidata fihi kana dzalika dalila rusydihi. Fa in lam yaghman, kalau ternyata dia tidak mengalami kerugian fahisha, dengan kerugian yang parah karena keteledoran dia, bukan karena hal-hal lain. Dia bangun pertokoan misal, subhanallah, tempat itu kemudian dilanda banjir, habis uangnya. Ini tidak, bukan sebagai tolak ukur. Tetapi yaghban ghabanan fahisha, kerugian yang parah di sini karena keteledoran dia, karena kesalahan dia dalam mengatur keuangannya. Ini baru, entah karena boros atau membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan di pasaran, atau menumpuk barang tanpa melihat pasaran. Ini ghaban fahish, sehingga hartanya habis dalam hal itu saja, tidak mendapatkan keuntungan. Yang seperti ini berarti dia belum rasyid. Tetapi kalau hartanya habis karena musibah yang bukan dalam kemampuan dia, ini tidak mengapa, tidak masalah. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia ingin membangun sebuah usaha, subhanallah, uangnya tadi habis untuk sarana-prasarana, terjadi musibah. Entah itu gempa, entah itu banjir, sehingga menghanyutkan harta dia. Qala walam yunfik malahu fi haramin, dan tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang haram. Dia usaha, ternyata yang dia beli alat-alat musik, minuman-minuman keras, usaha dalam bidang yang haram. Berarti belum rasyid. Walau ada keuntungannya, ini belum bisa ini untuk diserahkan harta. Kenapa? Dia belanjakan untuk perkara yang haram. Au fi ma la faidata fihi, atau perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Walaupun mubah, tapi enggak ada manfaatnya untuk dia, enggak ada manfaatnya untuk kebutuhan kesehariannya. Walaupun hal itu adalah mubah, berarti dia belum mengetahui mana yang baik untuk kemaslahatan hartanya. Tetapi kalau hal-hal itu tadi tidak ada, dia sudah menjalankan usahanya, memanage keuangannya dengan cara yang baik, kemudian hati-hati dalam membelanjakan hartanya, kana dzalika dalila rusydihi, itu tanda bahwa anak yang beranjak dewasa tadi telah rasyid. Kalau sudah terpenuhi dua hal ini, sudah baligh dia dan rasyid akalnya, benar dia dalam membelanjakan hartanya, tahu dia mana yang akan merugikan hartanya, berarti dia sudah rasyid, maka saat itu diserahkan kepada dia hartanya secara menyeluruh. Berapa yang sisa? Sisa 500 juta. Serahkan semuanya. Ini warisanmu dari orang tuamu yang dulu meninggal. Semua telah aku serahkan kepadamu. Dengan demikian maka al-hajru atas anak tadi diangkat. Yazulu al-hajru alaih. Allahu a'lam bis-shawab. Adapun poin yang ketiga, yazulu al-hajru 'anil majnuni, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.